بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخواتي في الله yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama duduk di majlis yang mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan semua ini menjadi wasilah datangnya berbagai macam kebaikan untuk kita semuanya. Di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihatu." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang salihah. Hadis ini hendaknya dijadikan sebagai motivasi oleh kaum muslimah agar berupaya mendidik dirinya menjadi wanita-wanita yang salihah. Di dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jaminan kepada para wanita yang salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya, berupa surga. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Al-mar'atu iza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyah." Seorang wanita, jika dia menunaikan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau mau dari 8 pintu surga. Akhwati fillah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting bagi kaum muslimah untuk mentarbiyah dirinya, mendidik dirinya, dan selalu memperbaiki keadaannya agar menjadi wanita-wanita yang salihah, mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai wanita, baik terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan juga terhadap suaminya. Di dalam sebuah kitab karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kitab yang berjudul Daurul Mar'ati fi Tarbiyatil Usrah, peranan wanita dalam mendidik keluarga, ada satu pembahasan yang diberi judul Dalilu Zawjah As-Salihah fi Baitiha, pedoman istri yang salihah, pedoman wanita yang salihah di dalam rumahnya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian bagi kaum muslimah khususnya. Antara lain yang pertama, ibadatullah, menegakkan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena ini tujuan utama keberadaan kita sebagai manusia. Sebagaimana firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepada aku. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para wanita untuk senantiasa tinggal dan menetap di rumah-rumahnya, Allah memberikan arahan kepada mereka agar melakukan banyak ibadah. Allah berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Dan hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan tidak melakukan tabarruj sebagaimana kebiasaan kaum jahiliyah dulu. Dan hendaknya kalian menegakkan salat, menunaikan zakat, melakukan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita di dalam rumahnya memiliki pengaruh yang sangat besar, akan membantu wanita itu untuk bisa menjalankan peranannya sebagai seorang wanita di dalam rumah. Ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita di dalam rumahnya menjadi pondasi yang utama, modal yang sangat berharga dalam dia mendidik anak-anaknya. Maka perkara ibadah ini adalah perkara yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun dari kalangan kaum muslimah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya sekedar memerintahkan kaum muslimah untuk tinggal begitu saja di dalam rumahnya, tetapi di samping itu ada kewajiban-kewajiban bagi kaum muslimah untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Tidak ada gunanya bagi kaum muslimah, bagi para wanita yang mereka hanya tinggal di rumah-rumahnya tanpa melakukan ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya sekedar memerintahkan kepada mereka untuk tinggal di dalam rumahnya. Namun di samping itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh para wanita, kaum muslimah, yaitu melakukan segenap ketaatan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sanian, kemudian yang kedua, al-mar'atu fil baiti sakanun wastiqrarun lizzawj wal bait. Seorang wanita, seorang muslimah, di dalam rumahnya hendaknya menjadi atau menjadikan rumah itu senantiasa tenang, nyaman bagi suami. Dan inilah salah satu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita. Sebagaimana Allah terangkan dalam firman-Nya Quran surat Ar-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa Allah menciptakan bagi kalian istri-istri dari kalangan kalian sendiri, agar kalian merasa cenderung kepadanya, agar kalian merasa tenang berada di sisinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di antara kalian adanya kasih sayang dan kecintaan. Sungguh yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Maka seorang muslimah hendaknya menjadi sesuatu yang dapat menenangkan suaminya, menjadi sesuatu yang membuat suaminya senantiasa cenderung kepadanya. Karena seorang wanita adalah sakanun lizauj, tempat tinggal bagi istrinya, bagi suaminya. Seorang wanita hendaknya melahirkan sebuah ketenangan di dalam rumahnya bagi suaminya dan juga bagi anak-anaknya. Akhwati fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kepada kaum muslimah agar senantiasa menghormati suami-suaminya. Islam memberitahukan kepada muslimah bahwa suami memiliki kedudukan yang penting dalam hidupnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diberikan wewenang untuk menyuruh seseorang agar sujud di hadapan orang lain, niscaya yang pertama kali akan aku suruh untuk sujud adalah seorang wanita di hadapan suaminya. Akhwati fillah yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa perkara yang menjadi tugas seorang muslimah di rumahnya. Yang pertama adalah at-ta'atu at-tamatu lizauj fima la ma'siyata fihi lillah, memberikan ketaatan yang sempurna kepada suaminya dalam hal-hal yang tidak mengandung unsur kemaksiatan. Ketaatan kepada suami hukumnya adalah wajib, ditetapkan oleh syariat, dan dengan itu seorang istri, seorang muslimah mendapatkan pahala. Bahkan ketaatan kepada suami itu harus lebih didahulukan oleh seorang istri yang salihah, seorang muslimah, daripada melakukan ibadah yang sifatnya sunnah. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam sabdanya, la tasumul mar'ah wa ba'luha syahidun illa bi'iznihi. Tidak boleh bagi seorang wanita, tidak boleh bagi seorang istri, tidak boleh bagi seorang muslimah berpuasa sementara suaminya ada di sampingnya, kecuali atas izinnya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hal pertama, kewajiban pertama yang menjadi tugas seorang wanita, seorang muslimah yang salihah, seorang istri yang baik di rumahnya, adalah menampakkan ketaatan yang sempurna kepada suaminya. Yang kedua adalah al-qiyamu bi'a'malil bait allati hiya qawamu hayatil usrah min tabkhin wa nadhafatin wa ghasilin wa ghairi dhalika. Seorang wanita, seorang muslimah, seorang istri yang salihah, hendaknya menunaikan pekerjaan-pekerjaan rumah dengan baik. Karena itu adalah merupakan penopang keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga. Pekerjaan-pekerjaan rumah itu diantaranya adalah tabkhin, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Ada contoh yang sangat menakjubkan kehidupan keluarga yang dijalani oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib menceritakan, kalau Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau Fatimah radhiyallahu taala anha yang menjadi istrinya adalah putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Putri Rasulullah yang sangat dicintai oleh beliau. Fatimah adalah putri yang paling mulia di tengah-tengah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat zaujati, Fatimah adalah istriku, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Fatimah biasa mendorong gerobak sampai tangannya terluka. Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau tidak sungkan untuk menyalakan tungku sampai pakaiannya kotor. Fatimah radhiyallahu taala anha tidak sungkan untuk membersihkan rumah hingga pakaiannya berdebu karenanya. Ini Fatimah, istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang wanita yang berasal dari keturunan paling mulia, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat posisinya menjadi istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib, maka beliau menampakkan ketaatan yang luar biasa, beliau menampakkan bakti yang luar biasa, beliau benar-benar menjadi seorang istri yang salihah yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah dengan baik. Sampai-sampai suaminya, sahabat Ali bin Abi Thalib, merasa kasihan melihatnya. Hingga pada suatu ketika, sahabat Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, pergilah engkau, temui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan minta saran dari ayahmu soal pembantu. Maka berangkatlah Fatimah radhiyallahu taala anha menemui Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membicarakan hal ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam singkatnya berkata kepada putrinya Fatimah, ala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadimin. Maukah engkau aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Lalu kata Rasulullah, "Idza awaiti ila firashtiki, sabbihi salasan wa salasin, wahmadi salasan wa salasin, wa kabbiri arba'an wa salasin." Kalau engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beranjak ke tempat tidurmu, maka bertasbihlah, pujilah Allah sebanyak 33 kali. Bertasbihlah, sucikan Allah sebanyak 33 kali, dan sebut nama Allah, agungkan nama Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Demi mendengar itu, Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, "Raditu anillah wa rasulihi." Aku lebih memilih keriduan Allah dan Rasulnya. Aku lebih memilih keriduan Allah dan Rasulnya. Fatimah radhiyallahu taala anha tidak butuh kepada pembantu. Ia ingin benar-benar menampakkan baktinya kepada suaminya. Ia lebih mendahulukan keriduan dan kecintaan Allah dan Rasulnya. Meskipun harus berkorban, meskipun harus merasa lelah. Dan kita ingat bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri di rumah suaminya itu mengandung nilai ibadah yang besar. Akhwati fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tugas dan kewajiban yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah istijabatuha li zawjiha fima ahallallahu lahu. Seorang istri, seorang muslimah, seorang wanita yang salihah, ia senantiasa memenuhi panggilan suaminya dalam perkara yang memang sudah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat sabata ghadbanun 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya, mengajak istrinya ke tempat tidurnya, namun kemudian si istri enggan memenuhi panggilan suaminya hingga menyebabkan suaminya murka kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya, melaknat istri tersebut sampai datang waktu pagi. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah hak kewajiban istri yang paling besar. Bahkan seharusnya al-aula fi haqqiha an tataqarrab ilaih duna talab. Seharusnya seorang istri selalu mendekat kepada suaminya tanpa harus diminta. Dan hendaknya seorang istri selalu mempercantik diri di hadapan suaminya tanpa harus diminta oleh suaminya. Ini gambaran dari seorang istri yang salihah. Sungguh sangat disayangkan ketika banyak dari kalangan kaum muslimah saat keluar dari rumahnya, ia mempersiapkan dirinya dengan sedemikian rupa, mempercantik dirinya, tetapi ketika berhadapan dengan suaminya tidak seperti itu keadaannya. Dan ini musibah yang besar, ini musibah yang memilukan, pemandangan yang sangat buruk. Wanita yang salihah tidak seperti itu. Wanita yang salihah adalah wanita yang menampakkan baktinya kepada suaminya. Wanita yang salihah adalah seorang wanita yang selalu mencari keriduan suaminya setelah keriduan Allah dan keriduan Rasulnya. Tugas dan kewajiban berikutnya yang keempat adalah hifdhu sirrihi wa irdhihi. Seorang wanita, seorang muslimah, seorang istri yang salihah, ia hendaknya menjaga rahasia suaminya dan kehormatan suaminya. Ia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah bagi orang lain, Ia tidak bermudah-mudah menampakkan dirinya di luar rumah, di hadapan orang-orang asing selain suaminya. Entah itu di depan pintu, membuka jendela rumahnya dengan sengaja, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan dalam sabdanya, fa amma haqqakum ala nisaikum fala yuqinna farsakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian, yakni sesuatu yang menjadi kewajiban para istri, adalah tidak mempersilahkan siapapun untuk masuk ke tempat tidur suaminya. Dalam riwayat lain disebutkan, wala ya'dhan fi buyutikum liman takrahun. Seorang istri hendaknya tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalam rumah suaminya, terutama orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya. Ini adalah akhlak. Akhlak yang harus dimiliki oleh seorang istri, seorang muslimah, seorang wanita yang salihah. Karena akhlak ini akan menimbulkan kepercayaan yang besar dari suami. Akhlak ini juga akan memberikan dampak dan pengaruh yang besar dalam hal pendidikan terhadap anak-anak. Karena itu, seorang wanita, seorang istri, seorang muslimah tidak boleh meremehkan dan mengabaikan kewajibannya. Yang kelima adalah hifzul mal, menjaga harta milik suaminya. Penjagaan harta suami ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang istri. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan penjagaan terhadap harta milik suami, Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan beberapa poin di antaranya. Pertama, adamut tabdir wal israf, tidak melakukan tabdir dan pemborosan. Yang kedua, menjaga rumah dari kerusakan-kerusakan. Ketiga, tidak membebani suami dengan nafkah yang tidak dimampuinya. Ini tiga perkara yang masuk dalam hal kewajiban seorang istri dalam menjaga harta suaminya. Kemudian akhwatillah, yang keenam, tugas dan kewajiban istri atau seorang wanita, seorang muslimah yang salihah di rumahnya adalah al-mu'amalatu al-hasanah, menampakkan pergaulan yang baik, menampakkan muamalah yang terpuji. Apa di antara bentuknya? Yang pertama, memaafkan kesalahan suami ketika suami berbuat salah dan keliru. Karena walau bagaimanapun, suami bukanlah malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Suami adalah manusia biasa yang rentan melakukan kesalahan. Sebagaimana para istri juga manusia biasa. Karena itu, dalam rangka menjaga muamalah yang baik, pergaulan yang baik, seorang istri yang salihah, seorang muslimah, hendaknya memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian berikutnya adalah istighdha'uhu idza ghadiba. Dalam rangka menjaga muamalah yang baik atau mengamalkan muamalah dan pergaulan yang baik adalah selalu meminta keridhaan dari suaminya ketika suaminya marah. Seorang istri yang salihah tidak akan ikut-ikutan marah saat suaminya marah. Yang dilakukan oleh seorang istri yang salihah ketika melihat suaminya marah, dia akan mendekat kepadanya. Dia akan menampakkan kelembutan. Dia akan menenangkan suaminya demi mendapatkan keridhaan dari suaminya. Selanjutnya, bentuk muamalah yang baik yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri di rumahnya adalah isyaruhu bil hubb, menampakkan rasa cinta yang besar kepada suaminya. Jika seorang istri mengamalkan hal ini, maka rumah tangga yang dilaluinya bersama dengan suaminya adalah rumah tangga yang benar-benar membawa ketentraman dan kenyamanan. Mawaddah, sakinah, warahmah. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketenangan dan kelembutan. Akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan kewajiban berikutnya adalah tanzimul waqti. Seorang istri, seorang wanita yang salihah, seorang muslimah, hendaknya selalu memanage waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Ketika ia tinggal di rumahnya, tidak membuang waktu yang dimilikinya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Seorang wanita yang salihah akan senantiasa memeriksa keadaan setiap sudut rumahnya agar rumah itu menjadi rumah yang nyaman, rumah yang selalu bersih, seperti taman yang menyenangkan. Karena penting untuk diketahui bahwa sesungguhnya fal baitu dalilun ala sahibati. Kebersihan dan keadaan rumah itu menjadi bukti dalil tentang keadaan penghuninya. Sungguh, ketika suami pulang dari kerjanya atau pulang dari aktivitasnya, saat anak-anak pulang dari tempat belajarnya, tiba di rumahnya, mendapati rumah dalam keadaan bersih, ini akan membuat mereka senang. Dan semua itu akan membuahkan pahala bagi seorang istri. Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya dan suaminya pun akan semakin cinta dan ridha kepadanya. Ini yang ketujuh. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, kifi ma'a zaujik. Seorang istri yang salihah, muslimah yang baik, senantiasa ada di samping suaminya, menyertai suaminya, setia kepada suaminya. Apapun yang didapati dari suaminya, itu adalah sesuatu yang terbaik baginya. Kekurangan yang ada dalam diri suaminya tidak membuat dirinya menjadi enggan untuk tinggal bersama dengan suaminya. Laki-laki yang menjadi pendampingnya adalah pilihan Allah Azza wa Jalla untuknya. Maka seorang wanita yang salihah, seorang muslimah akan menjaga keutuhan hidupnya bersama dengan suaminya. Ia akan menampakkan kesetiaan yang luar biasa kepada suaminya. Ia tidak akan pernah membanding-bandingkan antara suaminya dengan suami temannya atau suami orang lain. Ia tetap membanggakan suaminya. Ia akan tetap mempunyai keyakinan bahwa suaminya lah yang menjadi pendamping hidupnya lah yang paling baik, yang paling utama, yang menjadi pilihan utamanya. Selanjutnya, akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas dan kewajiban yang kesembilan adalah as-sidqumah, menampakkan kejujuran bersamanya, bersama suaminya. Tidak membohongi suaminya. Tidak berbuat curang kepada suaminya. Tidak berkhianat kepada suaminya. Seorang istri yang salihah, seorang muslimah, faham betul akan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi alaikum bisidqi, hendaknya kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr, kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan itu akan mengantarkan kalian ke surga. Maka seorang wanita yang salihah, seorang muslimah, ia akan mengamalkan wasiat dan pesan Nabi alaihi salatu wasalam ini untuk senantiasa jujur. Jujur terhadap dirinya, jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulnya, dan jujur kepada suaminya. Ia tidak akan menyembunyikan sesuatu di belakang suaminya. Ia akan senantiasa transparan, terbuka di hadapan suaminya. Semua dilakukan dalam rangka mendapatkan keridhaan suaminya. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam sabdanya, wanita mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya rela kepadanya, maka balasannya adalah surga. Balasannya adalah jannah. Oleh karena itu, tidak ada hal yang harus diperjuangkan oleh seorang wanita yang salihah, seorang muslimah, selain mendapatkan keridhaan dari suaminya. Karena itu menjadi satu tiket yang akan mengantarkannya ke surga. Akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, kehidupan rumah tangga penuh dengan liku, butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk senantiasa mempertahankannya. Karena kita semua, suami ataupun para istri, adalah manusia biasa. Manusia biasa yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata, setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mesti terjadi khilaf, percekcokan antara suami dengan istrinya, antara istrinya dengan suaminya. Ini adalah bumbu kehidupan rumah tangga. Semua ini menunjukkan bahwa kita makhluk yang lemah. Kita manusia makhluk yang lemah, rentan melakukan kesalahan. Kita semua bukanlah malaikat. Kita semua adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Tidak wanitanya, tidak pula laki-lakinya. Semua yang masuk dalam kategori manusia, baik laki-laki maupun wanita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Namun bukan berarti kita menyerah begitu saja. Kita menyerah dari khilafat, percekcokan yang terjadi antara kita dengan istri kita, antara para istri dengan suaminya. Istri yang salihah, muslimah yang baik, akan senantiasa mencari solusi ya, mengupayakan agar tidak terjadi khilaf, tidak terjadi percekcokan dengan suaminya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau memberikan beberapa tips agar tidak terjadi khilafat, percekcokan antara istri dengan suaminya atau suami dengan istrinya. Maka yang dinasehatkan oleh beliau hafizahullah kepada para istri ketika bersitegang dengan suaminya adalah, yang pertama, hendaknya seorang istri menjauhi perbincangan silang pendapat dengan suaminya dalam keadaan emosi. Dalam keadaan emosi, jauhi perdebatan, silang pendapat dalam keadaan marah. Karena dalam kondisi yang seperti itu, baik suami maupun istri tidak akan mendapatkan solusi yang baik. Istri yang solihah adalah istri yang cerdik, istri yang pintar. Dia paham bahwa saat emosi ini tidak akan pernah membawa dan melahirkan kebaikan. Maka seorang istri ketika hendak berbicara kepada suaminya, dia memperhatikan keadaan, baik keadaan dirinya ataupun keadaan suaminya. Kalau dia dalam keadaan marah, maka dia akan tahan pembicaraannya kepada suaminya. Demikian juga saat melihat suaminya marah, maka dia akan undurkan pembicaraannya kepada suaminya. Ini seorang istri yang salihah, istri yang cerdik, istri yang senantiasa berupaya menghindari khilafat, percekcokan dengan suaminya. Yang kedua, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, istamili uslub al-bahth, carilah uslub-uslub, kalimat-kalimat yang bisa melahirkan kedamaian. Jangan melontarkan kata-kata yang bisa memicu kemarahan suami. Ya. Seorang istri yang solihah, ia akan senantiasa mencari sebab yang menimbulkan terjadi percekcokan antara dirinya dengan suaminya. Ya. Karena kadang tidak sedikit dari para istri yang cekcok dengan suaminya, kemudian si istri ini mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak terpuji, bahkan mengundang kemarahan suaminya. Jelas ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru suaminya akan terpancing emosinya dan lebih meluap kemarahannya. Karena itu, tolong para istri, wanita yang salihah, jaga perkataan di hadapan suaminya. Karena juga tidak sedikit percekcokan yang ada, percekcokan yang terjadi, itu diakibatkan oleh kata-kata yang menyinggung. Mungkin maksud dari seorang istri tidak menyinggung, tetapi ketika dia melontarkan satu kalimat, bisa saja diterima oleh suaminya berbeda dengan maksud istrinya. Terjadilah apa yang terjadi, keributan, cekcok. Dan wal iyadhu billah, na'udzubillah, kalau sampai terjadi perceraian. Ya. Ini tentu hal yang buruk. Yang ketiga yang dinasehatkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan kepada para istri adalah al-bu'du anil muqata'ah wal istima' al-jayyid. Hendaknya para istri tidak memotong perkataan suaminya dan selalu mendengarkan apa yang diutarakan oleh suaminya. Ada banyak para wanita, para istri yang menampakkan keberanian di hadapan suaminya. Tidak takut di hadapan suaminya. Tidak sadar kalau posisinya itu bukanlah pemimpin. Berani melawan suaminya. Memotong kata-kata yang dilontarkan oleh suaminya. Ini menjadi penyebab terbesar hancurnya rumah tangga. Maka para istri jangan sampai melakukan hal ini, memotong kalimat perkataan yang diutarakan oleh suami. Ia harus senantiasa bersabar untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Para wanita, para istri harus sadar bahwa keadaannya berbeda dengan kaum laki-laki. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan naqisatu aqlin wa din. Wanita itu kurang akal dan kurang agama. Selanjutnya yang kelima, la budda minal isti'dad litanazul. Seorang istri, seorang muslimah yang salihah yang baik, dia harus senantiasa siap untuk mengalah. Tujuannya apa? Menghindari keributan dengan suaminya. Menghindari percekcokan dengan suaminya. Ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Khususnya bagi kaum wanita. Bagi para istri. Agar rumah tangga yang dijalaninya dengan suaminya itu rumah tangga yang baik, rumah tangga yang melahirkan keberkahan, terkumpul di dalamnya sekian kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan dan diuraikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu ta'ala ini semata-mata merupakan nasihat, meskipun sesungguhnya tidak terbatas untuk kaum muslimah saja, namun perlu diketahui bahwa peranan kaum muslimah, peranan para wanita, peranan para istri di dalam rumahnya itu sangat besar. Ya. Sangat besar. Ketika seorang istri, seorang muslimah yang baik menunaikan peranannya, tugas dan kewajibannya di rumahnya, maka ini akan membantunya untuk mewujudkan tarbiyah yang solihah terhadap anak-anaknya. Ya. Akhwati fillah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah diuraikan dan dijabarkan tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita. Wallahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk melakukan segala hal yang dikehendakinya. Walakhir, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.